Fandi Remix. Ayo sayang culik aku dong. Aku bosan di rumah cuma belum. Sendirian hatiku jadi kosong. Sungguh bosan ini kian menonton. Sayang kamu ada di mana? Telah lama gak jumpa. Dan ku coba untuk bertahan saat kita berjauhan. Haruskah ku berlari kepadamu kasih? Hatiku tak bisa terus menerus pergi. Di sini sendiri terpenggal sepi. Oh,